Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya bacakan satu topik dengan judul Ketika Rezeki Terasa Sempit Bagimu. Bacaan ini saya ambil dari kitab yang berjudul Inna Ma'al Usri Yusran, karangan Muhammad Abdul Ati Buhairi, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rasid Satari dengan judul Masalah Ada Bukan Akhir Dunia, yang diterbitkan oleh penerbit buku Mizania. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bersedih, karena Allah sungguh telah menjamin rezekimu. Allah SWT berfirman di dalam Quran Surat Hud ayat 6, yang artinya, tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Ketika Allah telah menghendaki, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi rezeki itu datang untuk Anda, karena tidak ada sesuatu yang Anda dapatkan kecuali atas izinnya. Di dalam Quran Surat Fatir ayat 2, Allah berfirman, yang artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Ketika ditanya tentang rahasia sikap zuhudnya di dunia, Al-Hasan Al-Basri menyebutkan 4 hal, yaitu, pertama, aku tahu tidak ada seorang pun yang bisa mengambil rezekiku sehingga hatiku pun menjadi tenang. Kedua, aku tahu tidak ada seorang pun yang akan mengambil amal perbuatanku sehingga aku pun fokus dengan amal perbuatanku. Ketiga, aku tahu Allah SWT selalu menatapku sehingga aku tak kuasa bila dia melihatku sedang berbuat maksiat. Keempat, aku tahu bahwa kematian telah menantiku, sehingga aku memilih sibuk mempersiapkan bekal pertemuanku dengan Allah SWT nanti. Al-Hasan Al-Basri kemudian berkata, dari mana engkau makan dan minum? Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dia memberi rezeki kepada lalat dan nyamuk. Mungkinkah dia lupa memberi rezeki kepadaku? Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.